kau putuskan cinta di malam sesunyi ini. Hanya titik air mata mengirimu pada dia yang pertama menyentuh hatimu. Walau resah di hati akan perpisahan ini, menyentuh hatimu. Oh, betapa mesranya cinta pertama terjalin kembali. Oh sayang, kurelakan kau pergi kembali padanya, dia yang pertama menyentuh hatimu. Menyentuh hatimu.